إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمعة رحمني ورحمكم الله Kenaikan harga adalah krisis yang telah menimpa manusia dari semenjak dahulu. Dan fenomena ini masih terus berlanjut di tengah manusia hingga di hari-hari ini yang kita saksikan di berbagai negeri, termasuk di negeri kita ini. Namun yang menjadi permasalahan di dalam menghadapi kenaikan harga tersebut bukan kepada memandang zahir dari kenaikan harga, tapi harusnya seorang melihat sebab-sebab yang menyebabkan naiknya harga tersebut. Karena kenaikan harga adalah bentuk dari bala, bentuk dari ujian, cobaan dan musibah. Kenaikan harga menyebabkan kesempitan di dalam makanan, membuat orang yang miskin semakin kekurangan, dan membuat orang-orang yang lapang merasa sempit. Kenaikan harga membuat tersebarnya penyakit karena sulitnya seorang untuk memenuhi keperluannya di dalam perobatan. Kenaikan harga mempersempit di dalam banyak hal yang telah kita maklumi dan telah berlalu di dalam sejarah manusia. Bagaimana kenaikan harga tersebut menimbulkan musibah yang sangat besar, sehingga di sebagian negara kadang mereka memakan, sebagian dari penduduknya memakan bangkai karena tidak menemukan apa yang harta yang dia pegang untuk memenuhi keperluannya. Karena itulah fenomena ini hendaknya dilihat dari segala sudut dan segala hal yang dengannya kita bisa menyelesaikannya. Bukan hanya melihat kepada batas harga naik, saya menjadi tidak enak, kemudian orang-orang yang miskin menjadi kekurangan, menjadi sempit. Tetapi harusnya dia melihat apa sebab utama yang menyebabkan musibah dan petaka ini turun menimpa manusia. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertutur, qala an-nasu ya Rasulullah, qala as-si'ru, manusia berkata ya Rasulullah, harga telah menjadi mahal, telah menjadi naik, fasa'ir lana, maka tetapkanlah harga untuk kami. Para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di suatu keadaan harga di pasar di kota Madinah naik, maka mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menetapkan harga, ketetapan yang dengannya orang-orang miskin bisa menjangkau harga tersebut dan orang-orang kaya tetap mendapatkan keuntungan tetapi tidak berlebihan di dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna Allah huwal musa'ir al-basit al-qabid al-raziq." Kata beliau, sesungguhnya Allah dialah yang menetapkan harga itu. Dialah Allah yang melapangkan, dia pula Allah yang menyempitkan, serta dialah Allah yang memberikan rezeki. Kemudian beliau menyatakan, "Wa inni la arju an alqa Allah, wa inni la arju an alqa Allah, wa la ahadun minkum yutalibuni bimadlimatin fidamin walaman." Kata beliau, dan sesungguhnya saya sangat berharap aku menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak seorang pun di antara kalian yang menuntutku di dalam kezaliman terhadap darah maupun kezaliman terhadap harta. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kenaikan harga di masa beliau. Beliau jelaskan bahwa kenaikan harga itu adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allahu huwal musa'ir. Dialah Allah yang menetapkan harga tersebut. Dialah Allah yang menetapkannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh hal itu. Al-Qabid, Al-Basit, Al-Qabid. Dia pula Allah yang melapangkan rezeki. Dia pula Allah yang menyempitkan, menahan rezeki dari sebagian orang. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah berfirman, dialah Allah yang melapangkan rezeki dan menyempitkannya. Ar-Razik, dan dia pula Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kenaikan harga tersebut diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diselesaikan dengan melihat makna kejadian yang menimpa, musibah yang menimpa tersebut, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan hal itu. Kalau seluruhnya kembali kepada Allah, maka ini kaitannya kepada sejumlah perkara. Yang pertama, di dalam menyelesaikan dan di dalam memperbaiki kenaikan harga yang menimpa manusia, yang pertama hendaknya mereka selalu memeriksa keimanan yang terdapat pada mereka. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitab-kitabnya, keimanan kepada para rasulnya, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dialah Allah yang menakdirkan seluruh hal tersebut, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan segala musibah yang menimpa manusia itu. Karena itu, andai kata seorang hamba berpegang dan memperbaiki keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada masalah dengan kenaikan harga itu. Karena Allah telah menjamin, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu faakhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan untuk mereka berbagi berkah dari langit dan bumi. Akan dibukakan untuk mereka berbagi berkah di langit maupun di bumi. Walakin kadzabu, namun mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka karena dosa yang mereka lakukan. Iya. Keimanan yang dengannya seorang hamba itu bisa menyelesaikan segala masalah yang dia hadapi, segala musibah yang menimpanya, apalagi hanya sekadar kenaikan harga yang di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwa umat ini tidak akan dibinasakan dengan kefakiran. Umat ini tidak akan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit taun yang menyebabkan mereka kelaparan, menderita penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Miswar bin Makhramah, beliau menyatakan, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فأهلكتكم كما أهلكتكم. Kata beliau, demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian. Rasulullah tidak mengkhawatirkan kefakiran terhadap umatnya. Demi Allah, bukan kefakiran yang saya khawatirkan terhadap kalian. Akan tetapi, yang saya khawatirkan terhadap kalian, dunia itu dilapangkan bagi kalian. Dibukakan dunia bagi kalian. Sehingga kalian pun berlomba-lomba di dalam menggapainya. Kemudian kalian pun dibinasakan oleh dunia. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah berlomba-lomba di dalam menggapainya, kemudian mereka juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dunia yang terbuka, berbagai kesenangan dan bentuk berlebihan menyebabkan manusia banyak jatuh di dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang menyebabkan datangnya dan turunnya musibah serta malapetaka tersebut. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa di dalam menetapkan harga, di dalam penetapan harga tersebut, ini kadang berkaitan dengan masalah kezaliman. Karena itu beliau sendiri tidak menetapkannya, dan beliau menyatakan bahwa hak menetapkan itu adalah milik Allah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-musair yang maha menetapkannya, menetapkan harga tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, wa inni la arju an alqa Allaha wa la ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wa la mal. Sesungguhnya aku sangat berharap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak seorang pun di antara kalian yang menuntutku dengan kezaliman pada sebuah darah, kezaliman pada darah maupun kezaliman pada harta. Iya. Beliau menjelaskan bahwa penetapan harga tersebut adalah bentuk dari kezaliman. Karena itu sepakat para ulama secara global bahwa penetapan harga adalah hal yang diharamkan, dan pemerintah tidak memiliki hak di dalam hal ini kecuali kalau ada bahaya yang menimpa manusia di dalamnya. Iya. Apabila misalnya terjadi sebagian dari pedagang memonopoli pasar, kemudian menaikkan harga yang menyebabkan orang-orang terzalimi, maka di sini pemerintah punya hak menegakkan keadilan untuk menetapkan harga yang selayaknya, yang cocok bagi si pedagang dan merupakan rahmat bagi si pembeli. Kemudian beberapa bentuk yang diterangkan oleh para ulama tentang bolehnya pemerintah menegakkan atau mengatur di dalam harga, dan seluruh hal tersebut kembali kepada menegakkan keadilan dan menolak bahaya dan menolak kezaliman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh mengadakan pembahayaan. Tidak boleh mengadakan pembahayaan. Iya. Maka kezaliman ini adalah hal yang diingatkan oleh Rasulullah. Jangan sampai seorang itu jatuh di dalamnya. Karena itu harus diingat bahwa kenaikan harga mempunyai banyak sebab. Di antara sebabnya juga, ya, dan ini adalah sebab yang kedua atau sebab yang ketiga. Setelah kita sebutkan sebab yang pertama, kurang perhatian terhadap makna keimanan. Dan sebab yang kedua, kecintaan kepada dunia sehingga melalaikannya dari apa yang wajib. Kemudian sebab yang ketiga, banyaknya dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Iya. Hal tersebut agar supaya Allah membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka sendiri, supaya mereka sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di ayat yang lain mengingatkan وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memaafkan kalian. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan selainnya dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari beberapa jalannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Beliau berkata, wahai sekalian kaum muhajirin, ada lima perkara. Kalau kalian tertimpa oleh lima perkara ini, maka bahaya akan menimpa kalian. Kan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa berbagai bahaya itu. Dan beliau berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak mendapatkan lima perkara ini. Yang pertama, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslatihim alladina madaw. Rasulullah bersabda, tidak nampak kekejian zina di suatu kaum, kemudian mereka terang-terangan melakukan zina itu, kecuali tidak tampak suatu kekejian, suatu dosa di tengah kaum, kemudian mereka terang-terangan melakukan dosa dan kekejian itu, kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit taun dan berbagai penyakit yang lainnya yang tidak pernah ada pada manusia-manusia yang telah mendahului mereka. Dan ini telah kita saksikan. Berbagai penyakit telah kita saksikan di masa ini. Penyakit-penyakit yang tidak pernah didengar di sejarah umat-umat yang telah berlalu. Kemudian yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mu'na wa jawris sultani alaihim. Kemudian yang kedua, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan ditimpa oleh kemarau yang panjang, krisis pangan, dan kesewenang-wenangan penguasa. Iya. Ini karena mereka mengurangi takaran dan timbangan. Dan ini kita saksikan di pasar-pasar kita. Iya. Apakah itu di pasar terbuka maupun di pasar resmi? Di pasar terbuka maupun di pasar resmi, hal yang biasa, hal yang wajar. Iya. Hal yang wajar. Kalau dikatakan jual 4 kilo 10 ribu, di harga 10 ribu, orang sudah paham itu isinya 2 kilo bukan 4 kilo. Dan mengurangi timbangan ini adalah hal yang tersebar. Kalau sudah terjadi, maka Nabi ingatkan akan terjadi kemarau yang panjang, krisis pangan, dan kesewenang-wenangan penguasa. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal baha'im lam yumtaru. Kata Rasulullah, tidaklah mereka menunda untuk mengeluarkan zakat harta mereka kecuali hujan dari langit akan ditahan untuk mereka. Andai kata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan mendapatkan hujan sama sekali. Iya. Dan menahan zakat ini adalah hal yang biasa di tengah manusia, di tengah kaum muslimin. Memiliki harta tapi tidak pernah ia merasa dan menghitung apa kewajibannya di dalam harta tersebut. Kemudian yang keempat, kata beliau, walam yanqusu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Kata beliau, tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya kecuali Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari kalangan mereka berkuasa terhadap mereka, kemudian para musuh itu mengambil sebagian harta yang berada di tangan mereka. Iya. Dan ini kita lihat pada sebagian negeri kaum muslimin memiliki berbagai kekayaan, memiliki berbagai sumber penghasilan, hal yang dengannya bisa membuat mereka berkecukupan. Tetapi kekayaan dan kecukupan mereka bukan untuk mereka tapi milik orang lain. Kemudian yang kelima, wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru bima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bi aydihim. Tidaklah para penguasa mereka berhukum, tidaklah mereka berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih hukum yang diturunkan oleh Allah kecuali Allah akan menjadikan kehancuran di antara sesama mereka. Iya. Ini lima perkara dari hal yang diterangkan oleh Rasulullah akibat dari dosa dan kemaksiatan. Karena itulah adanya krisis, adanya kenaikan harga, itu adalah perkara yang hendaknya selalu kita lihat bahwa sebabnya ada pada diri kita. Sebabnya ada pada diri kita. Kemudian di antara hal yang hendaknya kita perhatikan dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang kenaikan harga, beliau nyatakan innallaha huwal musa'ir al-basitul qabid ar-razik, sesungguhnya Allah dialah yang menetapkan harga, dialah yang melapangkan rezeki, dialah yang menyempitkan rezeki, dan dia pula yang memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, siapa yang dia kehendaki. Maka dari jawaban Nabi ini bisa diambil penyelesaian yang lainnya, bahwa di antara hal yang mengangkat musibah tersebut, menyebabkan kelapangan di tengah manusia, adalah mereka selalu menjaga diri di atas ketakwaan. Dan takwa itu adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itulah makna keimanan kepada Allah, percaya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Kemudian di antara hal yang hendaknya kita ingat bahwa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang menyebabkan terangkatnya musibah kelaparan ini, musibah, krisis dan kenaikan harga. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah, banyak bertobat kepadanya. Karena itu seruan para nabi adalah untuk hal ini. Nabi Hud berkata, "Ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama'a alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Pasti Allah akan menurunkan hujan berlimpah ruah untuk kalian dan akan menambah kekuatan untuk kalian selain dari kekuatan yang telah kalian miliki. Dan Nabi alaihi salam berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Saya berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kalian selalu beristighfar, pasti Allah akan menurunkan hujan dari langit dengan berlimpah ruah dan melapangkan untuk kalian kebun-kebun dan anak keturunan kalian. Iya. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir. Demikianlah kebaikan dari beristighfar ini. Karena itulah hendaknya kita memperhatikan dan selalu mengingat bahwa pada segala musibah yang menimpa tentunya ada sebab dari diri kita dan penyelesaiannya juga kembali kepada kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa dafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، قوم مسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله. Adanya sebab dari sisi syar'i yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka, dan solusi yang diterangkan secara agama, secara syariat, dari hal yang mengangkat musibah dan malapetaka tersebut, bukanlah hal yang menutup bahwa pada sebab-sebab keduniaan adalah perkara yang ditempuh. Kita mengambil sebab untuk mengangkat musibah tersebut. Dan dimaklumi apa penyelesaian-penyelesaian dari sisi perekonomian untuk menstabilkan suatu perekonomian di sebuah negeri, untuk mengangkat krisis dan kenaikan harga di sebuah negeri. Ya. Ilmu dan kaidah-kaidahnya adalah hal yang dimaklumi di tengah manusia. Hanya yang menjadi masalah, banyak dari manusia yang tidak terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam perekonomian tersebut. Banyak di antara mereka dalam sistem perekonomian hanya mengikut kepada sistem orang-orang kafir, sistem kapitalisme dan sistem-sistem yang lainnya yang hanya mementingkan keuntungan di atas penderitaan orang lain, tidak mempertimbangkan bahaya dan musibah yang menimpa orang lain. Iya. Dan di dalam menetapkan sebuah harga yang merupakan wewenang dari penguasa, mereka memiliki hak di dalam hal tersebut untuk menciptakan kemaslahatan. Tetapi timbangan di dalam hal ini adalah keadilan dan tidak berlaku zalim, adalah perkara yang merupakan kemaslahatan bersama. Sepanjang dipandang oleh penguasa bahwa pada kenaikan tersebut ada sebuah kemaslahatan bagi seluruhnya, maka tidak ada di dalam syariat kita hal yang melarang hal tersebut. Iya. Dan kenaikan harga tersebut jangan disambut dengan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan demonstrasi-demonstrasi hal-hal yang tidak pernah disyariatkan. Hal-hal yang tidak pernah disyariatkan. Bahkan demonstrasi tersebut bukan dari kebudayaan umat Islam, itu dari kebiasaan orang-orang kafir yang melakukan demonstrasi tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Apalagi di belakang pelaksanaannya terjadi berbagai bentuk kezaliman dari menghalangi orang-orang yang lewat. Iya. Jangankan suatu kemaksiatan dalam bentuk demonstrasi, suatu ibadah pun kalau ditegakkan dalam bentuk membahayakan orang lain, maka tidak dianggap ibadah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau menyebut, iya, kata beliau, "Man dayyaqa tariqan," dalam satu konteks riwayatnya, dan di akhirnya Rasulullah bersabda, fala jihadalah." Kata beliau, siapa yang menyempitkan jalan, iya, di dalam proses dia menegakkan jihad, maka tidak ada jihad baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dihitung ada jihad baginya. Karena dia menyempitkan jalan, mengganggu manusia, membuat kerusakan di tengah manusia. Maka hal-hal yang dilakukan oleh sebagian orang, iya, apalagi masuk dalam bentuk menghilangkan harta benda, melayangkan nyawa manusia, melanggar kehormatan, ini dari hal-hal yang mungkar. Musibah diobati dengan cara perbuatan dosa yang bisa mengundang musibah. Dan ini adalah hal yang tidak masuk akal. Semua orang memaklumi bahwa api yang membakar itu tidak dipadamkan dengan api, tapi dipadamkan dengan air. Karena itu hendaknya orang-orang yang berakal kembali berpikir kepada dirinya apa yang harusnya dia lakukan, tidak melakukan perkara-perkara yang semakin menambah sobekan di atas kain menjadi sangat luas dan menyebabkan kain tersebut tidak bisa dipakai. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, jalan keselamatan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya oleh Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Amsik alayka lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik." Jalan keselamatan, kata beliau, peganglah lisanmu itu. Jaga lisanmu, jangan sembarangan berbicara. Iya, banyaklah berucap yang baik, tinggalkan ucapan yang tidak baik. Wal yasa'ka baituka, dan hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Kamu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan untukmu, sibuk dengan apa yang mendekatkanmu kepada Allah, bukan keluar dari rumah menyambut hal-hal yang merupakan maksiat, memperbanyak barisan orang-orang yang membuat kerusakan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wabki ala khati'atik," dan tangisilah dosa-dosamu. Banyak renungi kesalahan-kesalahan, dosa-dosa sendiri, bukan menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Sebab di dalam terjadinya dosa dan maksiat, terjadinya musibah dan malapetaka, seorang hamba hendaknya banyak melihat kepada diri sendiri, bukan banyak menyalahkan orang lain. Iya. Dan ini yang banyak diserukan oleh sebagian orang. Kalau ada kenaikan harga, yang disalahkan pemerintah, dikambing hitamkan pemerintah. Ya. Betul bahwa pemerintah itu adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan, mungkin jatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Ya. Tapi bukan artinya seorang setiap kali terjadi suatu musibah semuanya dituduhkan kepada orang lain. Tidakkah ia menuduhkan kepada dirinya sendiri? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman? Iya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kami menjadikan orang-orang yang zalim itu sebagian dari mereka memimpin orang-orang yang lainnya. Ya, kalau mereka menganggap bahwa pemimpinnya adalah zalim, maka mereka juga adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, karena hanya orang yang zalim saja yang memimpin orang-orang zalim yang lainnya. Dan untuk merubahnya, Allah Subhanahu wa taala tidak sandarkan perubahan kepada pemerintah saja. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ya, tidak disebut di dalam ayat Allah merubah, tidak akan merubah satu kaum sampai pemerintah merubah keadaannya, tidak. Tapi dikatakan sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Dan ini fikih hendaknya dipahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita semua dengan kebaikan dan selalu mengangkat dari kita semua segala musibah dan malapetaka, segala bentuk kenaikan harga, segala bentuk wabah dan segala bentuk ujian dan cobaan yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga agama kita, mengokohkan kita di atas keislaman di kehidupan dunia ini dan kehidupan tatkala kita menghadap kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.